Okey, lagu yang terakhir daripada saya, Terimalah Kau Abadi Selamanya. Terima kasih. Boleh semua tepuk tangan sama-sama. Tempo, ini dia. Redup kasihmu memayung cintaku, kaulah segala. Oh kehadiranmu umpamakan sinar yang menerangi kegelapan. Setulus kasihku hanya untukmu, kaulah penawar di dalam jiwaku tersemat cintamu. Abadi selamanya ingin ku terluka hatimu, agar terubat rindu di kamu. Semakin lama ku memendam rasa, terasa siksa jiwaku. Ayo, hadirlah kasih, hadirlah sayang, berbisinglah naluri di hati, jalinan kasih di kamar hatiku, semaratlah cintaku membara di hatimu. Selahkanlah kasih dan sayangku pada dirimu. Setulus kasihku hanya untukmu, kaulah penawar di dalam jiwaku tersemat cintamu. Abadi selamanya. Makin lama ku memendam rasa, terasa siksa jiwaku. Semua hadirlah kasih, hadirlah sayang, berbisiklah naluri di hati, jalinan kasih berpat rindu di kamar hatiku, semaratlah cintaku membara di hatimu. Selahkanlah kasih pada diriku. Setulus kasihku hanya untukmu, kaulah penawar di dalam jiwaku tersemat cintamu. Abadi selamanya. Sekali lagi terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih semua. Selahkanlah kasih dan sayang.